bede di mah. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo oh oh oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo oh oh oh oh oh oh. Kami Darul Habib Putra yang turut jadi peserta untuk meriahkan acara festival menjadi namanya. Dalam rangka di Maulidiyah STKIP 14, semoga mendapat berkah Allah Ta'ala. Ayo kawan bersolawat untuk dapatkan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad. Ayo kawan bersolawat untuk dapatkan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo oh oh oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo oh oh oh oh oh. Mau bertang oleh teropi, pangkal ayo ngopi, jangan sampai jadi bekeran, kalah menang cetokaran. Mau bertang oleh teropi, pangkal ayo ngopi, sampai beda di bekeran kalah menang jatuh kara. Salam de kanca, selalu punya sempurna. Salam de para juri, masuk lagi nominasi. Ayo kawan bersolawat untuk dapatkan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. بيه.